Saya ingatkan kembali sejarah perjalanan diciptakannya nafsu. Sebaik diciptakan, Allah Maha tahu apa karakter asli nafsu ini. Karengkang, kare kapalo, mada. Bahasa Indonesianya apa tuh? Karengkang, kare kapalo, mada. Keras kepala. Itu karakter asli nafsu. Ketika nafsu diciptakan, Allah panggil. Hai nafsu, katakan siapa kamu. Dan kamu tahu saya ini siapa. Ayo. Nafsu menjawab. Dan Allah Maha tahu bahwa dia akan pasti menjawab demikian. Anta, anta. Ana, ana. Engkau adalah engkau. Saya adalah saya. Allah Maha tahu nafsu akan menjawab demikian. Karena memang karakter aslinya karih kapalo, keras kepala. Kemudian malaikat bawa dia ke neraka. Panggang dia selama 1000 tahun. Lalu dikembalikan. Hai nafsu, katakan siapa engkau. Dan siapa aku. Anta, anta, ana, ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Lalu Allah perintahkan, bawa kembali. Masukkan dia ke dalam zamharir. Zamharir adalah sebuah ruangan yang maha dingin. Yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan bahasa manusia. Dinginnya ruangan itu. Gak ada apa-apanya ringin, dinginnya kutub utara, kutub selatan. Hancur berkeping-keping sampai air tulang sum-sum pun bisa hancur berkeping-keping. Sakitnya sempurna. Masukkan ke sana 1000 tahun. Dikeluarkan lagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Dan siapa saya, kata Allah. Sekali lagi nafsu luar biasa, Pak. Anta, anta, ana, ana. Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Lalu Allah perintahkan. Dan ini, hadis ini, cara dari Allah untuk hamba-hambanya manusia. Karena makhluk yang sekeras inilah yang akan Allah masukkan ke dalam setiap kita. Lalu Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara menaklukkan nafsu itu. Masukkan dia ke dalam sebuah ruangan, kata Allah kepada malaikatnya. Jangan diberi dia makan. Jangan diberi dia minum. Dan jangan penuhi apa yang dia minta. Sebentar saja dalam ruangan itu langsung melolong-lolong. Lapar. Tolong. Haus. Tolong. Saya mau ini. Tolong, berilah saya itu, tolong. Tidak digubris, dicuekin aja. Sampai akhirnya menangis-nangislah nafsu. Menjadi lemahlah dia, dan dia berjanji-janji dalam ruangan. Lepaskan saya, wahai ya Allah ya Rabbul Alamin. Lepaskan saya. Allah perintahkan, lepaslah dia. Kemudian langsung dia sujud di depan Allah. Antallah Rabbi wa Khaliqi wa ana khalquka wa 'abduk. Engkau adalah pencipta diriku dan engkau adalah yang kusembah. Aku adalah makhluk ciptaanmu dan aku adalah hamba milikmu. Baru, Pak. Jadi dengan ini ketahuan, nafsu hanya bisa dijinakkan apabila dia dikasih lapar, apabila dia dikasih haus dan tidak diikuti kemauannya. Dalam waktu yang cukup sebenarnya 30 hari. Sempurna kalau jadikan 36 hari. Dengan cara itu. Kalau begitu sahur yang berbukanya harus dalam rangka mendidik nafsu. Iko ndak pas mau berbuka penuh meja. Semua jenis kerinduan dan kecintaan siang hari dikumpul di database-kan lalu dibeli semua. Pesan kepada bini, beli ini, beli itu, beli ini, buat itu. Lepas. Dung, dung, dung, dung, dung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sempat mengunyah dah. Balulua sedolah. Pai ke masjid matulah balik. Kenapa? Urat perut tegang. Urat mata kendor. Ngantuk. Coba contoh puasanya Rasul. Setelah siang menahan lapar, pas berbuka tetap ditahan. Cukup makan. 1 butir kurma, lalu masuk ke masjid. Salat berjamaah. Setelah minum beberapa teguk susu atau air, makan 1 butir kurma berjamaah di masjid. Langsung keluar, ya. Kemudian lanjutkan makan beberapa butir kurma lagi. Cukup. 1 butir kurma dalam penelitian ilmiah memadai 24 jam bagi tubuh kita ini. Semua kebutuhan tubuh lengkap terdapatkan di dalam 1 butir biji kurma. Bila ingin 3 silakan maksimal 7. Cukup lebih dari cukup, energi kita akan berlipat-lipat, Pak. Sementara mata tetap terang. Pikiran tetap bening. badan jadi fit. Coba aja kalau seandainya puasanya ala Rasul, kita akan merasakan 3 hari pertama benar-benar rasanya badan ini sudah kembali stabil dan enak. 4 hari, 5 hari, 6 hari kita sudah merasa pemilik kesehatan yang sempurna. Kalau sahur yang berbukanya ala Rasul.